بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'ad. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Makanatus Sunnati fil Islam, kedudukan sunnah di dalam Islam, di mana pada pertemuan yang pertama atau pertemuan yang telah lalu, Asy-Syaikh Shalih Ibnu Fauzan hafizahullah telah menerangkan tentang kedudukan sunnah di dalam Islam, bahwa sunnah memiliki kedudukan yang sangat agung, yang sangat besar, karena sunnah itu datang pada tingkatan kedua setelah Al-Quranul Karim untuk menentukan sebuah hukum. Apa yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan wahyu, bagaimanapun keadaannya. Kemudian, as-sunnah juga menafsirkan Al-Quran, menerangkan Al-Quran, merinci hukum-hukum di dalam Al-Quran, bahkan terkadang memansuh, menghapus hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Bahkan terkadang datang dengan hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga peran sunnah ini merupakan peran yang penting, yang utama di dalam menjelaskan syariat Islam, di dalam menerangkan agama Islam itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan apa yang diucapkan oleh Syekh hafizahullah. Qala hafizahullahu ta'ala, fa hadhil ummah ja'a rasuluha liyubayyin laha. Maka umat ini telah datang rasulnya untuk menjelaskan kepada mereka, kepada umat ini, tentang urusan agama Islam. فَمِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا الْبَيَانِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقُرْآنِ لَكِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ عَدَدَ رَكَعَاتِ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَى. Maka di antara contoh akan penjelasan ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat di dalam Al-Quran. Namun, ia tidak menjelaskan berapa jumlah rokaat fajar, zuhur, asr, maghrib, dan isya. Tidak diterangkan dalam Al-Quran berapa jumlah-jumlah sholat tersebut, rokaatnya. Bal amara biha amran mujmala kama qala ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan syariat sholat itu dengan perintah yang mujmal, dengan perintah yang masih global, sebagaimana yang Allah firmankan, wa aqimis sholah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan tegakkanlah olehmu salat Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di sini dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 Allah menjelaskan untuk menegakkan salat. Allah memerintahkan untuk menegakkan salat. Tapi secara mujmalah, secara global, tidak ditahu berapa atau sholat apakah yang dimaksud. Apakah semua sholat? Mujmal. Umum. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah ikhlas. Ikhlas baginya agama. Hunafa, dan mereka menegakkan salat. Perintah untuk mengerjakan salat ada dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qala ta'ala fa in tabu wa aqamus shalah. Maka jika mereka itu bertaubat dan mengerjakan salat, fa khullu sabilahum. Maka bebaskan jalan mereka. Artinya silakan kalau bertaubat dan salat. Fal ayatu fi hadza katsirah. Maka ayat-ayat yang semisal ini itu sangat banyak. Ayat yang memerintahkan untuk sholat itu banyak. Tapi tidak disebutkan berapa jumlah rakaat. Wa kadzalika amara bi iqamis shalah. Lakinnahu lam yubayyin mawaqitaha. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim memerintahkan untuk menegakkan salat, namun tidak menjelaskan kapan waktu-waktunya. Wa in kana subhanahu dzakara al-mawaqita dzikran mujmala, meskipun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waktu-waktunya itu secara global. Tidak terperinci, tidak dirinci. Nah, sunnah inilah yang menjelaskan rokaat-rokaatnya. Sunnah inilah yang menerangkan tentang waktu-waktu sholat. Meskipun di dalam Al-Quran diterangkan secara mujmal. Kama fi qawlihi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang ada dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Aqimis salah. Tegakkanlah oleh kalian sholat. Liduluki syams ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana mashhudan. Tegakkanlah salat. Liduluki syams. Ya'ni ghurubuha. Ketika matahari ini terbenam. Ketika matahari mulai terbenam berarti masuk padanya juga zawalu syams. Di mana itu masuk sholat zuhur dan sholat asr. Ketika sedang menuju ke arah terbenamnya. Ghasaq. Ghasaqil lail ini maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajri disebutkan secara global. Di dalam Al-Quranul Karim. Wa qawluhu ta'ala fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahu alhamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Fa hadha dhikrun lil awqat, lakinnahu dhikrun mujmalun. Maka ini penyebutan waktu-waktu dalam salat, namun Al-Qur'an menyebutkannya secara global. Walladhi bayyana hadzal ijmala sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjelaskan keglobalan ini adalah sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan, seandainya tidak turun sunnah, tidak ada sunnah menerangkan bagaimana kita akan mengerjakan salat. Salat dilakukan secara berjamaah. Ada imam takbir, kemudian ikut takbir makmumnya. Tayyib. Dengan sunnah, kita tahu dengan sunnah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah itu membimbing, menjelaskan apa yang masih global di dalam Al-Quran. Faqad shalla bi ashabihi wa qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah salat bersama sahabat-sahabatnya dalam sabdanya, shallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam bihadza a'dad raka'atis salawat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan ini, dengan shallu kama raaitumuni usalli, jumlah bilangan rakaat di dalam salat. Fanusalli kama shalla alaihi salatu wassalam, maka kita pun salat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Nusalli dhuhra arba'a rakaat wa fi safari raq'atain qasran, wal 'asra arba'a rakaat wa fi safari raq'atain qasran, wal maghriba 3 rakaat fi safari wal hadri wa la tuqassir, wal 'isha 4 rakaat fi al hadar wa raq'atan fi safari qasran, wal fajra raq'atan fi al hadri wa fi safar. Maka kita salat zuhur 4 rakaat, ketika safar 2 rakaat. Salat asar 4 rakaat, dan ketika safar 2 rakaat karena qasar. Qasar berarti pendek, ya kan? Menjadi 2 bilangannya ketika safar. Dan ini satu di antara sunnah yang diamalkan ketika seorang safar, untuk mengqasar salat yang boleh untuk diqasar. Zuhur, asr, dan isya. Ini sunnah. Inna allaha yuhibbu an tu'khadha rukhasah. Allah subhanahu wa ta'ala itu suka agar umatnya itu mengambil rukhsahnya, keringanannya. Kita amalkan. Karena ini bimbingan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya selalu mengqasar salatnya ketika safar, ketika bepergian. Masya Allah, bukan berarti tidak mampu untuk melakukan salat secara sempurna dalam bilangan rakaatnya, tapi karena ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada umatnya. Tayyib, salat maghrib 3 rakaat ketika safar ataupun tinggal dan tidak diqasar. Salat isya 4 rakaat ketika tinggal mukim, dan 2 rakaat ketika safar qasar. Ketika salat fajar 2 rakaat tatkala mukim dan safar. Kita tahu semua itu dari apa? Sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma min haythul mawaqit, faqad bayyana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam al-mawaqita idh shalla adh-dhuhra li miqatiha wal 'asra li miqatiha wal maghriba li miqatiha wal 'isha li miqatiha wal fajra li miqatiha. Maka sungguh adapun tentang waktunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan waktunya kapan. Salat zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib pada waktunya, isya pada waktunya, fajar pada waktunya pula. Kama thabata fil hadithis sahih anna Jibril alaihi salam amma an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi awwalil waqti wa fi akhirihi wa qala as-salatu baina hadaini al-waqtain. Sebagaimana telah sabit di dalam hadis yang sahih bahwasanya Jibril alaihi salam mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal waktu dan di akhirnya. Dan ia mengatakan salat itu di antara ini, di antara dua waktu ini. Salat ini, jadi dengan salat-salat yang dikerjakan, itu di antara dua waktu ini. Awal dan sampai akhirnya ini. Nah. Selesai zuhur, zuhur masuk ke asar, itulah masuk waktu salat asar. Hingga akhir zuhur masuklah waktu salat asar. Asar pun berjalan hingga kemudian mau habis, hingga masuk salat maghrib. Selesai salat maghrib, terus hingga akhir waktu maghrib, maksud salat isya. Kalau akhir waktu salat isya kapan? Di pertengahan malam sudah. Fajar juga demikian. Menyingsing matahari sudah. Tidak, salat subuhnya ini jam 11. Tidak ada demikian. Tayyib. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam lana as-salata adadan wa sifatan wa waqta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita salat. Baik secara jumlah, sifat, dan waktunya. Wabiduni sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam la yumkinu an na'rifa sifatas salati wa mawaqitaha. Maka tanpa adanya sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita mengetahui sifat salat. Tidak mungkin kita mengetahui waktu-waktu salat tanpa sunnahnya rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in kunna arafna wujubaha min al-Qur'anil Karim, meskipun kita tahu akan wajibnya salat di dalam Al-Qur'anul Karim karena itu perintah, tapi rinciannya kita enggak akan tahu kecuali dengan sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam, mimma yadulluna ala anna Allah wakala bayanaha li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bayanun amaliyun wa bayanun qauliyun. Dan di antara apa yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mewakilkan penjelasannya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bayanun amaliyun wa bayanun qauliyun, diterangkan secara amal praktek dan diterangkan secara teori. Prakteknya ada, teorinya juga ada. Jangan salah satu dari keduanya itu hilang. Ada teorinya tapi enggak ada prakteknya. Ini enggak berbuah namanya. Ada teorinya tapi tidak ada prakteknya. Seorang mengamal, na'am, Masya Allah ketika mengajarkan, tapi nol dari pengamalan. Maka dia tidak akan mendapatkan apapun, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Al-Qur'an misalnya, dia Masya Allah fulan demikian mahirun fil qira'ah, mahirun fi tadrisil Qur'an. Tapi amal perbuatannya itu jauh daripada orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Tidak ada faedahnya. Fulan Masya Allah memang menghafal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, tapi akhlak adabnya jauh dari pengamalannya apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Atau hanya sebatas pengamalan tanpa teori. Tayyib, tidak ada tata caranya, juga jauh. Lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan sunnahnya menerangkan Al-Qur'anul Karim secara rinci, baik teori maupun prakteknya. Inilah kedudukan sunnah di dalam Islam. Kedudukan yang sangat agung, ma'asyiral muslimin. Walihada lamma ja'a jama'atun minal ladhina yunkiruna as-sunnah minal khawarij ila Umara ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu wa nadhuruhu fi wujubil ihtijaji bis-sunnah, qala lahum Umaru radiyallahu anhu, Allahu jalla wa ala amarna bis-salati fil Qur'an fa kaifa nusalli, hatu li ayatan minal Qur'an tubayyinu kayfiyat as-salah. فعند ذلك انبهت وانقطعت حجتهم والزمهم بوجوب الاحتجاج بالسنه. Oleh karena itu telah datang ya sejumlah orang-orang yang mengingkari sunnah dari kalangan khawarij. Jadi ada orang yang mengingkari sunnah, gak ada pengamalan dengan sunnah itu, gak ada. Karena sunnah itu sifatnya tidak jelas, tidak sahih. Kalau mengamalkan Al-Quranul Karim itu jelas. Adapun mengamalkan sunnah itu tidak jelas. Datang ini ada sejumlah orang dari kalangan khawarij kepada seorang Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu an, dan mereka mendebat Umar ibnu Abdul Aziz tentang wajibnya berhujjah dengan sunnah. Tayyib, mana? Kenapa kita diwajibkan untuk berpegang teguh untuk berhujjah dengan sunnah di debat ini? Umar ibnu Abdul Aziz. Lalu kata Umar kepada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengerjakan salat di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana kita melaksanakan salat? Ayo datangkan kepadaku satu ayat saja dari Al-Quranul Karim yang menerangkan tentang tata cara salat. Maka ketika itu mereka pun terdiam. Dan terputuslah hujjah mereka. Serta mengharuskan mereka, melazimkan mereka untuk wajibnya berhujjah dengan sunnah. Bukan Umar bin Abdul Aziz yang melazimkan dia, mereka ini jumlahnya, sejamaah ini, bukan. Tapi hujjahlah yang melazimkan mereka. Iya kan? Terkadang seorang, jangan kamu mengilzam saya. Iya, kita enggak mengilzam Anda. Dalil yang mengilzam Anda. Ini hujah datang. Tayyib. Ini hujah ada. Dalil ada. Ini yang melazimkan Anda. Sekarang mana? Datangkan buktinya. Satu ayat saja dalam Al-Quranul Karim. Kalian-kalian ini telah mengingkari berhujah dengan sunnah. Tentang wajibnya berhujjah dengan sunnah. Menjadikan sunnah salah satu pedoman. Dalam mengamalkan agama Islam. Dalam menegakkan agama Islam. Datangkan satu ayat saja yang menerangkan tentang rincian bagaimana tata cara sholat. Satu saja. Imbahatu. Mereka pun diam. Seperti fabuhital ladzi kafar. Begitu ya. Ini kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam bersama Raja Namrud yang katanya dia ingin disembah. Dia mampu menghidupkan dan mematikan. Didatangkan dua orang. Satu dibunuh, satu dilepas, dibiarkan. Ibrahim mengatakan lagi, Rabku mampu untuk menerbitkan matahari dari arah timur hingga terbenam ke arah barat. Sekarang coba, apakah Anda mampu untuk menerbitkan matahari dari arah barat, kemudian tenggelam dari ke arah timur? Fabuhital ladzi kafar. Maka dia pun diam. Kufur, tapi diamnya karena dia mengkufuri. Jadi bukan karena diam taat, tapi diam karena mengkufuri. Ini satu di antara jenis diam. Terkadang demikian kan. Orang diam, tapi sejatinya dia itu mengkufuri. Suatu saat dia akan... Ia akan menggigit dan bisanya akan keluar. Karena dia itu kufur sejatinya. Bukan menerima. Naam. Dan terputuslah hujah mereka sehingga mengharuskan mereka untuk wajibnya berhujah dengan sunnah. Jadi berhujah dengan sunnah itu perkara yang wajib. Ayuhan nas. Taib, ini barangkali bok ada kita ketemu dengan mereka-mereka yang mengingkari sunnah, apapun alasannya. Nah, satu saja, tidak ada ayat yang menerangkan secara rinci tentang tata caranya salat. Wa mithlu salati aydhan, dan misal salat juga. An Allah jalla wa ala amara biz zakati fil Quran, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk zakat di dalam Al-Quran. Fakaifa na'rif al-amwal allati tajibu fiha zakah? Lalu bagaimana kita mengetahui harta-harta yang wajib padanya untuk dikeluarkan zakat? Hadhil ma'rifah la tumkinu illa bisunnah. Pengetahuan ini tidak mungkin diketahui kecuali dengan sunnah. Harta-harta apa sajakah yang dikeluarkan padanya zakat? Wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang zakat, wa annaha tajibu fi adh-dhahabi wal fiddati wal hubub wal thimar wa bahimatil an'am wa urudhit tijarah. Bahwasanya zakat itu wajib pada emas dan perak, biji-bijian, buah-buahan, binatang ternak, serta urud at-tijarah, perniagaan, perdagangan. Wa annaha la tajibu fi kullil amwal. Bahwasanya zakat itu tidak wajib pada setiap harta, pada semua harta tidak wajib. Wa inna ma tajibu fi hadhil amwal an-namiyah allati hiya al-hubub was-simar wan-naqdan wa sa'imati bahimatil an'am. Tetapi zakat itu wajib pada harta-harta yang berkembang, yang tumbuh. Gimana itu adalah hubub, biji-bijian, buah-buahan, an-naqdan. An-naqdan ini ya ungkapan dari emas dan perak. Naqdun itu kan uang. Karena mata uang saat itu ya menggunakan emas dan perak. Dinar dan dirham. Tayyib. Serta hewan-hewan binatang ternak. Kama bayyana sallallahu alaihi wasallam al-miqdar alladhi yu'khadhu fi zakah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ketentuan atau ukuran yang diambil padanya zakat. Berapa ukurannya? Nah, berapa ukurannya? Terus berapa waktunya? Famatsalan, maka contohnya fi zakatil hubub wat thimar wal kharij min al ardi. Contoh zakat pada biji-bijian, buah-buahan serta yang keluar dari bumi. Yu'khadhul usyru aw nisful usyr bihasabil ma'unah wa adamiha. Itu diambil 1/10 atau 0.5/10 sesuai dengan kebutuhan, ya fasilitas yang memfasilitasi dengan tidaknya. Nah, ini dibahas dalam kitab-kitab zakat. Wa min adh-dhahabi wal fiddah yu'khadhu rub'ul 'ushr. Demikian pula tayyib zakatnya emas dan perak. Emas dan perak diambil rub'ul 'ushr, 1/4/10. Kalau emas itu kena zakatnya berapa gram? Berapa? Ada yang tahu? Sekitar 85 gram. 85 gram. Kalau 1 gramnya 500 ribu. 500 ribu, sikit 700 ribu ya. 700 ribu, ping 85. Berapa juta itu berarti? Berapa dos? Ya, biasanya enggak pernah ngitungin duit ya paham ya. Hah? Berapa ratus? Ya sekitar itulah. Dan itu di situ terus. Tidak digunakan, di situ terus. Kena zakat badannya. Namanya zakat mal. Zakat harta. Masya Allah kan, namanya aja zakat. Zakah. Berarti yang artinya suci, bersih. Gue bersinah harta. Ah, gitu. Zakat mal. Hartanya gitu, bersinah. Kudu ditok. Gimana caranya? Yaitu dengan apa? Mengeluarkan zakat. men bersih. Kalau istilahnya kita sering kita dengar tazkiyah, ya kan? Ada tazkiyahnya enggak? Tazkiyah itu apa sih? Itu rekomendasi pensucian bahwa orang ini nih baik. Jadi semuanya telah diatur dalam syariat. Dan ini satu di antara wasatiyatul Islam. Pertengahannya Islam, keadilannya Islam. Wong dadi wong sugi moga-mugi kena zakat. Zakatnya enggak usah apa? Diberikannya ke siapa? Enggak usah sama wong sugi. Yuk kita saling memberikan zakat. Ya enggak. Kepada orang miskin. Tu khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka terus kemudian dikembalikan kepada orang-orang yang fakir. Nah, wong fakir dapat zakat. Ya wis ngerasa kena zakate kuwi. Wis bisa ngerasa kena dadi wong sugi. Sama kan? Sama berarti kan? Kayak miskin sejatinya kurang lebih lah. Sugi ning ora gelem zakat. Dosa gede banget kuwi hartanya. Suatu saat bisa kebakaran malah kabean rugi ngono. Sehingga ketika kayak gitu koreksi. Jangan-jangan ora zakat ini. Hingga kemudian api melahapnya breng. Ha. Taib, sami bawon selesai. Ini zahab, emas. Kalau fiddah itu sekitar 595 gram. Sama dengan dirham. Kalau dirham itu perak, mata uang perak. Kalau dinar itu mata uang dari emas. 20 dinar. Kena zakat. Ada haul, ada nisab. Masya Allah. Dan ini disebutkan dalam kitab-kitab zakat. Bisa dulu. Alhasil ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Sunnah itu menerangkan masalah zakat yang demikian secara rinci. Kita tahu bahwasanya zakat itu wajib. Ya, kita tahu. Dalam Al-Quranul Karim. Tapi ketentuannya serta jumlahnya itu berapa? Enggak ada dalam Al-Quranul Karim. Dirinci dalam sunnah. Wa minal ghanam fi kulli arba'ina syah. Fi kulli arba'ina syah syatun. Wahakadha baina baqi ansobatiha. Zakatnya kambing. Binatang ternak, ya kan? Pada setiap 40 kambing, satu kambing zakatnya. Dan demikianlah terus. Berarti kalau 80, dua kambing. Kalau 120, tiga kambing. Begitu terus sampai nisab. Ada ketentuan nisabnya dan seterusnya. Kambing ini. Dapat zakat kambing satu. Kalau juragan kambing sampai 80 ekor. Sampai nusupnya. Kamu harus zakat satu kambing. Lumayan satu kambing kan. Semakin kamu punya banyak harta kambing, semakin pula banyak yang harus dizakati. Jadi yang bisa makan kambing bukan hanya juragan kambing. Orang fakir juga bisa menikmati kambing. Zakatnya dari juragan kambing. Insya Allah kan. Mirip-mirip lah. Kalau gak mau zakat, dosa nanti bisa jadi kambingnya malah dicuri orang. Gak bisa menikmati. Wa fil ibili bayyana sallallahu alaihi wasallam nisabaha. Pada unta, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nisabnya. Fa fi khamsin minal ibil syah. Setiap 5 unta satu kambing. Unta itu sampai berapa juta ya? Berapa juta itu Ustaz Ahmad? Unta itu enggak sepirang juta kayak nger dol. 30 sampai mungkin ya, apa 50 ya. 5 unta satu kambing zakatnya. Wa fil ashr syatan. 10 unta 2 kambing. Wa fil khamsi asyrah, thalatha syiah, 15 unta, 3 kambing. Wa fil isyrin arba'u syiah, 20 unta, zakatnya 4 kambing. Wa fil khamsi wal isyrin bintu makhad, 25 unta, zakatnya 1 anak unta. Bintu makhad, yani anak yang perempuan makhad, anak perempuannya unta, perempuan ini zakatnya, berarti naik. Wa fi sitti wa dzalatin, dan 35 unta, bintu labun, anak unta 2 tahun, yang usianya 2 tahun masuk tahun ke 3. Ah, masyaallah. Wa hakadha bayyana baqi nisab zakatil ibil wa ma yajibu fiha. Dan demikianlah ya diterangkan ya sisa dari nisab zakatnya unta dan apa yang wajib padanya. Terus demikian. Semakin banyak pula zakatnya. Ini diterangkan di mana? Sunnah. Kama bayyana asnanal ibil alwajiba fiha, sebagaimana diterangkan pula usia unta yang wajib dizakati. Falaula wujudu sunnah annabawiyah ma arafna kaifa nuzakki wa in kunna arafna wujuba zakah minal Qur'anil Karim. Maka seandainya tidak didapati sunnah annabawiyah, kita tidak tahu bagaimana kita mengeluarkan zakat. Meskipun kita tahu bahwasannya zakat ini hukumnya wajib dari di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita tahu wajibnya. Tapi berapa-berapanya kita enggak tahu. Mbok dewek bisa jadi ngasuk jadi juragan yang bergelimang harta. Nah, ini ingat ada kewajiban apa? Zakat yang diterangkan kadarnya, ukurannya di dalam sunnah. Lakinna sunnah bayyanatil maqadira wal amwal az-zakawiyyah. Tetapi sunnah itu menerangkan tentang ukuran serta harta-harta zakat. Kama bayyanati sunnatul waqt allati tajibu fihi. Sebagaimana sunnah itu menerangkan waktu yang diwajibkan untuk zakat. Id la tajibu zakah fi malin hatta yahula alaihi al-haul illa al-ma'syarat. Di mana tidaklah zakat itu wajib pada satu harta sampai mencapai satu haul, satu tahun, kecuali al-mu'asyarat. Apa al-mu'asyarat? Wahiyya al-kharij min al-ardi. Yaitu yang keluar dari bumi. Fatajibu fihi zakah idza bada salahuhu. Maka wajib padanya mengeluarkan zakat apabila nampak ya hasilnya, buahnya. Kama qala ta'ala wa atu haqqahu yauma hasadih, ketika memanennya. Berikan haknya ketika memanennya. Jadi mengeluarkan zakat. Nah, alhasil ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, sunnah menerangkan ini semua tentang rincian-rincian yang tidak diterangkan dalam Al-Quran, meskipun kita tahu akan hukum kewajibannya. Wa kadzalika amarallahu jalla wa ala bi siyami ramadhan wa huwa ahadu arkanil islam, lakin lam yubayyin ta'ala hududas siyam wala mafsadatuhu wa mubtilatuhu wala al-umura allati yatajannabuha as-sa'imu wa tafasilu hadha kulluhu ja'at biha sunnatun nabawiyyah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan itu salah satu daripada rukun-rukun Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkan tentang batasan-batasan berpuasa. Tidak juga yang merusak puasa, tidak juga yang membatalkan puasa. Tidak juga perkara-perkara yang harus dijauhi oleh orang yang berpuasa. Serta perincian-perincian ini semua datang dengannya as-sunnah an-nabawiyah. Menjelaskan itu semua. Pembatalnya, mafsadatnya, yang bisa merusaknya, hal-hal yang harus dijauhi oleh orang yang berpuasa. Nah, sunnah itu datang. Vaksin, apa misalnya vaksin, batalkan atau tidak, rafath, wal kadhib misalnya, wa ila akhirih, sunnah menerangkan. وكذلك الحج الى بيت الله الحرام فقد بين تعالى وجوبها فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فدلت هذه الايه على ان حج البيت واجب لكن لم تبين وقته ولا كيفيته demikian juga haji ke baitullahil haram. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang wajibnya dalam firman-Nya, walillahi ala nas, dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala wajib atas manusia untuk berhaji ke baitullah, al-bait, al-ka'bah, bagi siapa yang mampu menuju jalan ke sana. Kemampuan di sini, baik kemampuan harta atau kemampuan fisik. Kemampuan harta maupun kemampuan fisik. Ini al-istita'ah, kemampuan yang seyogianya dimiliki. Seorang tayyib mampu hartanya saja, fisiknya enggak mampu. Tidak wajib baginya untuk haji. Meski sebagian ulama berpendapat, wajib tetap bagimu untuk melaksanakan haji. Meskipun fisikmu tidak mampu. Lalu bagaimana caranya? Dengan mewakilkan kepada orang lain. Hajikan atas nama saya. Dan orang lain itu sudah haji. Sehingga bagi dia adalah haji yang sunnah. Tayyib. Mungkin enggak ya? Haji tanpa ada harta. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Di sini misalnya. Mungkin? Gimana caranya? Diwai haji. Ya? Diwai. Apa? Diwai. Hah? Hadiah. Ya berbayar bayar sih bayar itu antum ya. Ya berbayar kok harta kan. Yang bayar raja itu. Nih bayar. Sabdanya Sabto Pandito Ratu kan. Berangkat. Jamaah masjid. Apa ini? Tupukuro Al-Furqon. Mangkat haji. Dapat tiket gratis. Raja Salman misalnya. Itu dengan hartanya beliau kan. Ya berarti dengan harta kan. Kelihatannya enggak mungkin lah ya. Sehingga istita'ah, harta punya, fisik juga punya. Ramalan haji, amalan yang dibutuhkan kemampuan, kekuatan. Apalagi nanti ketika wukuf di Arafah. Naam, seorang itu dengan menggunakan kain pakaian ihram, di terik matahari yang panas, banyak melakukan doa di sana. Dengan jutaan ribu umat manusia dari seluruh penjuru dunia. Insyaallah. Tapi insyaallah ketika seorang memiliki himmatun aliyah, memiliki niat, memiliki apa namanya? Keinginan yang tinggi, insyaallah akan ada kemampuan di situ, akan tumbuh kemampuan. Terkadang kita saksikan orang-orang yang mungkin di Indonesia di kampungnya itu kelihatan lemah, tapi ketika di sana, ketika tawaf atau sa'i, Masya Allah itu. Ngalang-ngalain orang yang muda. Ada. Rambutnya udah putih. Jenggotnya udah putih. Ini ketika sa'i malah terus. Jalan terus. Setiap kali ibadah di sana. Masya Allah ini. Apa yang menyebabkan ini, Mbah? Saya sejak ngurip ini pengen ngibadah anak-anak. Sini ngurip. Mau tekan hari Indonesia beri yang maning. Kudu dituntun maning. Jadi kekuatan keinginan kan. Himma aliyah. Taib. Fadalat hadihil ayatu. Maka ayat ini menerangkan bahwa haji ke baitullah itu wajib. Meskipun tidak diterangkan. Kapan waktunya. Bagaimana tata caranya. وهذه المناسك كلها بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بالناس حجة الوداع وقال خذوا عني مناسككم Maka manasik haji semuanya dari tata caranya itu telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berhaji bersama manusia di waktu hajjatul wada', beliau mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Manasik tata cara haji dari A sampai Z. Naam. Apa yang pertama kali dilakukan hingga terus terakhir ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam manasikal haji wahidan wahida wa amara bi an na'khudaha anhu sallallahu alaihi wasallam kama rawaha lana min syahidina aw man syahadana min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau alaihi salatu wassalam tayyib ya menerangkan tentang manasik haji satu per satu. Haji mungkin dibutuhkan waktu berapa Mas Said? Seminggu ya. 6 hari selesai ya, lain ya. Dari tanggal satu per satu itu tarwiyah. Besok tanggal berapa itu di mana? Itu sekitar itu. 6 hari lah selesai. Boros-borosnya 7 hari wis lah. Baru amal haji. Setelah itu tinggal amal bebas. Beramal banyak perbanyak amal. Jadi ada tanggal-tanggalnya, kapan Arafah muncul, na'am, Arafah, ngapain jamaah haji. Tanggal 9, ila akhirih, ambil. Nabi SAW menerangkan satu per satu. Dan memerintahkan untuk mengambil dari beliau manasiknya, sebagaimana yang telah diriwayatkan, hingga sampai kepada kita dari orang yang menyaksikan perbuatan Nabi SAW dalam berhaji. وكذلك أمر الله جل وعلا بقطع يد السارق فقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memotong tangannya pencuri. Dalam firman-Nya pencuri laki-laki dan pencuri wanita dipotong tangannya. Keduanya dipotong. Lakin al-qata lahu syurut lam tuzkar fil Qur'an. Tetapi memotongnya itu ada syaratnya yang tidak disebut ke dalam Al-Quran. Waja'ati sunnatu bibayaniha. Dan datanglah sunnah menerangkan tentang dipotongnya tangan. Enggak terus kemudian nyolong sendaluh nih, nyolong berarti nih. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Potong mangane. Apakah dipotong tangan kayak gini semuanya? Atau bagaimana? Nah ini. Sunnah menerangkan itu semua. Bagaimana kelanjutannya? Insyaallah. Nah, jawabannya ada di pertemuan besok ya. Jadi kelirunya orang-orang yang hanya mengamalkan Al-Qur'an tanpa mempedulikan sunnah itu fatal. Coba kalau ketemu ayat-ayat yang seperti ini, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun wanita dipotong kedua tangannya. Ini ayatnya jelas, kamu telah mencuri sandal di masjid kemarin. Nah, fatal kan? Atau mencuri permen apa-apa. Mencuri sampai ada nisabnya. Insyaallah taala nuwasil fi liqa'il ghaddi bi'idznillah wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.